Saya pernah sering kali tampilkan kisah ini untuk memberikan gambaran lebih jelas, dia. Ada seorang keluarga, satu keluarga saleh luar biasa, suaminya saleh, istrinya saleha, punya anak 3, sudah mulai besar-besar. Konsep ini dia pakai. Ya. Satu kali pulang suaminya ke rumah dalam keadaan lapar luar biasa, lapar capek, gitu kan? Lapar capek. Istri punya kebiasaan makanan sudah siap, jemput di depan pintu, kemudian mulai dicium tangan suaminya, dibawa masuk, gitu kan? Tapi kalau Allah pada saat itu begitu datang, makanan belum siap, Pak. Masih di dapur. Ya, begitu dibuka pintunya, suami yang datang, ya, dia cium tangannya, persilakan masuk. Kemudian suami tunggu di meja makan. Mah, tolong bikinin dulu pengganjal, katanya. Ya, saya bikinin mie ya, Pak, ya, katanya. Ya, nggak apa-apa. Taib, suami duduk di meja makan, ini kisah nyata, ya. Istrinya pergi ke dapur. Taib, masak, dan sambil masak seperti itu, dia bikinkan mie. Kadar Allah, karena pikirannya bercabang, garam satu sendok yang akan dimasukkan ke dalam sayur itu pindah ke mie yang satu mangkok itu. Dia aduk. Dan dia gak sadar. Dia aduk aja gitu. Udah selesai, dia datang pada suaminya dengan penuh senyuman. Dia katakan, Pak, silakan, katanya, untuk ganjil dulu. Suami, alhamdulillah. Begitu dimulai cicipan pertama, ada sesuatu yang beda nih. Saya gini aja lah, antum pulang nih dari kantor, capek luar biasa, lapar, dikasih mie, garam satu sendok. Apa respon antum tuh? Masya Allah, oh ini lain. Tidak, dia lihat ini. Masya Allah, garam rasanya apa? Asin, apa lawannya? Manis. Begitu dia mendapatkan sesuatu yang asin, dia cepat cari lawan yang manis. Maka keluarlah kata-kata yang manis itu. Dia panggil istrinya, Ma, sini sayang. Masya Allah, anak 3 sudah besar, manggil sayang. Istri kan lain kan? Masya Allah, lihat. Sini, duduk samping papa. Lama rasanya kita gak makan berdua, katanya. Masya Allah, ini betul nyata gitu kan? Kalimat yang sangat manis gitu kan? Ayo duduk sini, lama rasanya nggak makan berdua. Duduk di sampingnya. Ibu bagaimana dalam keadaan demikian dipanggil, suruh makan berdua, luar biasa panggilan sayang. Belum selesai, kalimat mautnya yang terakhir, sini papa suapin. Ya, luar biasa gitu kan? Maka diambil kemudian mie, disuapi, istri sudah berbunga-bunga. Begitu sampai suapannya ke mulutnya, merasakan ada yang aneh. Ini ciri istri yang terbaik, luar biasa. Jatuh istrinya. Jatuh, kemudian mencium kaki suaminya, menangis dia. Maafkan saya, Pak. Mama gak sengaja, maafkan saya. Kata suaminya, jangan begitu. Kan? Ini kan papa cuma bilang, ramah rasanya, kita gak makan berdua. Sudah selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara asin garam itu satu sendok, cinta tumbuh bersemi. Hilang itu garam, hilang itu lapar, keduanya pergi ke dapur, masak sama-sama, Pak. Alhamdulillah, gitu kan? Kadang-kadang Allah titipkan garam cuma setetes untuk memunculkan cinta kasih yang luar biasa. Yang jadi masalah garam satu sendok karena kebanyakan ngaduk, gitu kan? Yang terjadi masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Orang masalah cuma selesai dengan senyuman 3 detik, ada orang 3 tahun udah selesai-selesai. Ini poinnya. Teorinya memang mudah, prakteknya kita usahakan. Jelas sampai sini?